bagaimana ciri-ciri orang yang berpaham Syiah. Ya, pakaiannya tertulis saya Syiah. Nah, jaketnya ya, saya pengikut Syiah. Gitu. Ya enggak bakalan. Bahkan mungkin KTA, kartu tanda anggota enggak punya dia, mungkin. Kecuali ikut organisasinya. Ya. Ada ciri-cirinya. Contohnya, kalau dia mengagumi Khomeini, ini ciri-ciri, tapi belum tentu. Bisa saja kagum kepada Khomeini karena jiwa pemberontakan yang dia ajarkan. Cuma waspadai. Yang kedua, selalu menyuarakan cinta kepada Ahlul Bait. Hasan, Ali, Husain, Fatimah, selalu itu yang disebutkan. Duh, apakah kita enggak boleh cinta kepada mereka? Harus cinta kepada Ahlul Bait, kepada Fatimah putri Rasul, pimpinan wanita surga, kepada Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah menyatakan la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidaklah seorang cinta kepadamu kecuali dia seorang mukmin yang beriman, dan tidaklah seorang benci kepadamu kecuali dia adalah munafik. Kita semua cinta kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain. Tapi bukan model cintanya Syiah yang dibuat-buat dan dimanfaatkan untuk memprovokasi umat. Tidak. Ciri-ciri kaum Syiah adalah ya sering memojokkan orang-orang yang beramal dengan sunnah Nabi. Nah, hati-hati. Ini ciri-ciri ini semua kalau tergabung, kemudian dia lebih condong kepada tokoh-tokoh Syiah. Siapa saja tokoh-tokoh Syiah yang ada? Kagum kepada Husain Al-Habsyi, kepada Jalaluddin Rahmat atau istrinya itu yang ekstrim, ya, yang meminta kepada pemerintah untuk menjadikan hari raya Ghadir 10 Muharram sebagai hari raya resmi. Sekarang ini banyak yang menuntut-nuntut untuk jadikan hari nasional, hari nasional, hari nasional. Kalau Anda pahlawan atau nenek moyang Anda pahlawan, jadilah pahlawan tanpa pamrih. Enggak perlu disebut-sebut. Ya. Diperjuangkan harinya. Yang ini dari daerah situ mengatakan tokoh kami itu adalah pahlawan nasional. Dari kabilah atau suku yang sana menyatakan tokoh kami juga. Yang ormas itu mengatakan kami juga, tokoh kami dulu berjuang pada peristiwa ini dan itu. Masing-masing membanggakan. Jangan membanggakan, jadilah Anda seperti tokoh-tokoh itu. Jadilah Anda pejuang-pejuang. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha ana za. Bukanlah seorang pemuda yang pemberani dan baik itu adalah pemuda yang hanya bisa mengatakan dulu kakek saya, ayah saya, nenek moyang saya. Tapi pemuda yang baik adalah saya akan tampil sebagai pejuang dan berbuat untuk agama ini. Begitu. Jadi sekali lagi, beberapa ciri Syiah seperti itu. Namun hati-hati ya, sebelumnya juga ciri-ciri Syiah mempromosikan atau setidaknya membolehkan kawin mut'ah. Itu zina itu. Perzinahan diselubungi dengan agama. Kawin mut'ah, kawin seminggu, setelah itu cerai. Perjanjian, kita akan kawin selama 10 hari, setelah itu saya akan pulang atau kita akan cerai. Ya. Ini namanya kawin mut'ah, hukumnya haram. Itu adalah perzinahan yang diselubungi dengan selubung Islam seolah-olah, atau dengan fatwa orang-orang yang memakai sorban mengatakan itu adalah boleh dalam Islam. Tapi semua itu hati-hati. Tadi sudah disebutkan bahwa Syiah punya prinsip apa? dia. Kalau Anda tanya, dia sadar bahwa Anda akan menginterogasi, dia gak akan menjawab secara jujur, dia akan menyembunyikan. Bahkan takiyah dalam agama Syiah adalah salah satu prinsip pokok agama mereka. Sampai dikatakan at-taqiyatu minad din fala din liman la taqiyata lahu. Prinsip takiyah menyembunyikan akidah asli adalah pokok dasar agama. Barang siapa yang tidak berpegang dengan prinsip takiyah, maka tidak ada agama baginya. Ini tercantum dalam kitab-kitab Syiah. Sehingga waspada kaum muslimin, bentengi keluarga, anak-anak, teman-teman, anak didik kita di tempat-tempat pendidikan kita dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan semua urusan agama ini, baik tentang kesesatan Syiah atau liberal atau khawarij teroris, kembalikan kepada prinsip Al-Quran dan Sunnah, serta dalam bingkai pemahaman dan penerapan pendahulu umat ini dari kalangan sahabat Nabi. Kalau ada yang berdalil dengan Al-Quran di hadapan kita, tolong tanyakan, dalil seperti ini apa sudah pernah difahami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu? Hadis yang Bapak sebutkan dalam khutbah tadi, apakah para sahabat Nabi, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Aisyah, memahami seperti ini? Ataukah para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, Muslim, memahami seperti yang Anda sampaikan? Ini perlu umat untuk dididik dengan didikan seperti ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.